Tos, tos, tos, tos. Ayo kape sing duwe penyakit, dirsi penyakite. Sing dodol, mesti ilang dodole. Sing jenakan beduk beling, dirsi beling ilang insyaallah. Monggo sialmu, sobekmu, apesmu, wis kape monggo sumingkir, sumila kape, mesti kape insyaallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala Tapi malam ini kau panggil Allah untuk zikir.